pemilu. Positif berlihat korban berjatuhan. Kami takut nanti kami dapat giliran. Sudahlah beban jangan semakin menjadi. Biarlah trauma kami yang mengalami. Kami bicara karena ingin mengerti. Di mana keadilan yang harus kami cari. Iya. Kami sudah lelah. Iya. Mungkin kami memang salah. Iya. Kami sudah lelah. Iya. Mungkin kami memang salah. Berantuk malah bikin hati tambah gelo. Putih kabar lihat korban berjatuhan. Kami takut nanti kami dapat giliran. Jangan berhenti makin jadi tradisi. Untung dibeli sama minta berkolusi. Kami berontak karena kami punya otak. Daripada diam cuma bikin botak. Iya.